lahirkan hamba yang selalu ku puja-puja. Hutan dan gunung lautnya melingkari pulau-pulau, jadi perhiasan yang abadi kepulauan Indonesia. Padi menguning di sawah-sawah, dan waktu menuai tiba sudah. Bumi subur dan lautnya luas, besarkan hati di dada bangsa Indonesia. Wahai pemuda pemudi, putra putri Indonesia, kebesaran bangsa di pundakmu, tunjukkan dharma baktimu. Padi menguning di sawah-sawah, dan waktu menuai tiba sudah. Bumi subur dan lautnya besarkan hati di dada bangsa Indonesia. Wahai pemuda.